Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian bagi seorang yang hendak membaca dan menghafal Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kata beliau hafizahullah, wujubul ikhlas lillahi fil amali alladhi yaqdumu alaih. Wajib atas dirinya untuk memurnikan amalan yang hendak ia kerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wa alla yakuna muraduhu bihi haddan minad dunya, dan jangan sampai apa yang ia amalkan itu adalah karena sesuatu yang ingin diraihnya dari perkara-perkara dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tentu banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita senantiasa menjaga keikhlasan di dalam amalan kita, mengharapkan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, balasan yang disegerakan di dunia, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang lebih baik di akhirat kelak, ajalna lahu fiha, maka kami pun akan segerakan balasan itu untuknya, diperolehnya ketika masih hidup di dunia. Manasya, sesuai dengan kehendak kami. Liman nurid, untuk orang-orang yang kami kehendaki. Nah, ini balasan bagi mereka yang beramal akan tapi tidak mengharapkan pahala Allah, tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi ia mengharapkan darinya sesuatu dari dunia ini. Maka kata Allah, ajjalna lahu fiha, Allah taala akan segerakan untuknya nah balasan di dunia bagi orang yang Allah kehendaki, sesuai dengan kehendak Allah. Tsumma ja'alna lahu jahannam, dan kemudian kami jadikan untuknya jahannam itu sebagai tempat yang akan ia masuk ke dalamnya dalam keadaan dia tercela, dalam keadaan dia terhina. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha." Siapa yang beramal kemudian mengharapkan harta dunya, yakni pahala duniawi, "nu'tihi minha," kami akan berikan darinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, namun kata Allah, ia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat kelak. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya yang pertama kali mendapatkan vonis hukuman dari manusia pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati dalam medan pertempuran bersama kaum muslimin. Fa'udhiya bihi, dia dipanggil, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Allah ungkit di hadapannya tentang nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, lalu orang itu pun kemudian mengakui, menyadari tentang nikmat-nikmat tersebut. Maka kata Allah Azza wa Jal, fama amilta fiha, apa yang telah engkau berbuat dengan nikmat-nikmat tadi? Kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah gunakan nikmat-nikmat tadi untuk berperang di jalanmu sampai aku meraih syahadah. Qala Allah Subhanahu wa taala, yang maha tahu dada-dada kita, apa yang terbersit dalam niatan-niatan kita, maha mengetahui bahwa dia bukanlah orang yang ikhlas dalam amalannya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, engkau semata berperang agar dikatakan sebagai seorang pejuang, pahlawan, dan itu telah engkau dapatkan. Manusia telah menyebut-nyebutmu, mengenangmu sebagai seorang pejuang. Summa umira bih, kemudian diperintahkanlah orang tadi untuk kemudian diseret dalam kondisi wajahnya di bawah, hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dia diceburkan di dalam api neraka. Yang kedua adalah seorang yang ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an. Ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama dan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, orang ini kemudian dipanggil oleh Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ungkit, Allah ingatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, maka orang itu pun kemudian menyadari semua nikmat-nikmat tersebut. Maka Allah bertanya, fama fa'alta fiha, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat tadi? Katanya, kata orang tersebut, ta'allamtu fikal ilma wa'allamtu waqara'tu wa'allamtuhu waqara'tu fikal Qur'an. Aku telah gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk aku bertolabul ilmi, aku ajarkan ilmu yang telah aku peroleh, dan aku baca Al-Quranul Karim karenamu ya Allah. Maka kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, namun engkau belajar mengajarkan ilmu agama supaya dikenal sebagai seorang alim. Wa qara'tal Qur'an, engkau membaca dan mahir membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang ahli qira'ah. Faqad qila, dan itulah engkau dapatkan. Orang-orang telah menyebutmu sebagai seorang alim, seorang qari', itulah yang kau harapkan, bukan wajahku yang kau harapkan. Maka nasibnya pun juga sama dengan orang yang pertama. Umira bih wa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, disyaratlah dia dalam kondisi wajahnya tertelungkup di bawah sampai kemudian dilemparkan ke dalam api neraka wal iyadu billah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, aku mendengar sebuah faedah dari guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata guruku, kama anna khairan nasil anbiya, kita telah tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah para nabi. Fa syarrun nas man tashabbaha bihim minal kadzabin, maka orang yang paling jelek adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi namun dia bukan nabi. Nabi-nabi palsu yang mengaku telah mendapatkan wahyu, itulah orang-orang yang terjelek. Wa da'a annahu minhum, mengaku bahwa dirinya adalah termasuk dari nabi-nabi yang mendapatkan wahyu. Walaisa minhum, sementara dia, mereka bukan dari nabi-nabi. Fa khairun nasi ba'dahum, adapun sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Wasyuhada, orang-orang yang mendapatkan syahadah. Wasiddiqun wal mukhlishun, dan orang-orang yang kokoh keimanannya, yang Allah Ta'ala berikan kepadanya keikhlasan dalam keilmuannya, dalam dia bertolabul ilmi dan mengajarkan ilmu, dalam dia berjihad sampai mendapatkan syahadah. Nah, itu adalah orang-orang yang terbaik setelah para anbiya. Khairun nasi ba'dal anbiya man al-ulama wasyuhada wasiddiqun al-mukhlishun. Wa syarrun nas, adapun orang yang terjelek adalah orang-orang yang menampilkan diri sebagai ulama, menampilkan diri sebagai syuhada, walaysa minhum, namun mereka bukanlah para ulama, bukanlah para syuhada, karena tidak ada pada mereka keikhlasan dalam amalannya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, yang disebutkan pertama kali di sini, bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'anul Karim dan menghafalkannya, periksalah niatnya. Hendaklah kita mengikhlaskan segala amalan yang hendak kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, yang bagi liman arada hifdzul Qur'an an yukarrirahu. Siapa yang punya niat, punya keinginan, cita-cita untuk menghafal Al-Qur'an atau sebagian dari Al-Qur'an, maka dia mestinya tidak bosan mengulang-ulang. Tidak bosan mengulang-ulang. Wa yata'ahaduhu, wa yata'ahadahu hatta yatamakkan min hifdzih, sampai dia betul-betul mendapatkan itqan, kemungkinan, kekokohan dari apa yang ia sedang upayakan untuk dihafal. Ulang-ulang. Tidak mungkin kita bisa membaca sekali langsung hafal. Tidak mungkin. Ya. Berulang-ulang. Ya. Tidak cukup dua kali, tiga kali. Berulang-ulang. Naam. Taib. Dan telah kita baca ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang mestinya menjadi penyemangat untuk kita punya cita-cita menghafal Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca dan diingat. Fahal min mudzakir? Tinggal apakah ada yang mau membaca, mau menghafal dengan niat yang jujur. Kata beliau rahimahullahu taala wa hafizahu, nعم. Wallahu taala in alima min 'abdihi shidqa yassara lahu at-tariq. Ketika seorang itu betul-betul jujur ya dalam cita-citanya, yassara lahu at-tariq, tentu Allah taala akan mudahkan jalan untuk dia mencapai apa yang ia cita-citakan. Nah, dan ini nah, insyaallah ya tidak hanya yang masih muda ya, yang sudah berumur pun nah, jika Allah taala melihat pada diri hamba tersebut ada kejujuran di dalam cita-citanya, berupaya dengan keras, yassara lahu at-tariq. Nah, yang ketiga, man kana ma'ahu syai'un minal Qur'an qad hafizah falyata'ahadahu bitikrari wal muraja'ah hatta la yadhi'a minhu. Siapa yang telah memiliki hafalan Al-Qur'an, baik sebagian ataupun seluruh Al-Qur'an, maka hendaklah ia menjaganya dengan cara mengulang-ulang dan memurojaahnya. Hatta la yadhi'a minhu, sehingga tidak hilang hafalan itu darinya. Walaupun pada awalnya dia telah merasa kokoh hafalan itu tertanam dalam dadanya, akan tapi ketika dibiarkan tidak diulang-ulang, niscaya hafalan itu sangat mudah untuk hilang darinya. Wal yasta'in 'ala dzalik bis-shalah, hendaklah dia beristianah ya bis-shalah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kokohnya hafalan dia dengan cara ia baca dalam salatnya ya, dalam salat-salat sunnah yang ia lakukan siang dan malam. Karena fa inna man qama bi hizbihi min al-Qur'an lam yansah, siapa yang terus merutinkan bacaan Al-Qur'anul Karim ya, hizb yaitu yang ia wiridkan ya, ia rutinkan dalam salat-salat sunnahnya di malam atau siang hari, maka tidak akan terlupakan biidznillah taala. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil muaqqalah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an itu seperti seekor unta yang diikat. Nah, mathalu sahibil Quran kama thalil ibilil mu'akkalah. Seorang yang memiliki hafalan Al-Quran itu tak ubahnya seperti seekor unta yang diikat. Yani in ahada 'alaiha amsakaha. Tatkala ia menjaga hafalan Al-Quran itu, maka ia akan terus bersamanya. Hafalan itu akan tetap bersamanya. Tidak akan hilang. Wa in atlaqaha, namun bila ia biarkan berlalu hari-harinya tanpa mengulang menjaga Al-Quran, maka dhahabat, maka hafalan itu akan hilang. Sebagaimana ketika tali ikatan unta itu dilepaskan, unta pun akan berkelana kemana-mana. Hadis muttafaqun alaih. Disebutkan dalam Sahih Muslim tambahan, wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil lail wan nahar dzakarahu. Ini adalah hadis yang menyebutkan di antara upaya atau tariqah untuk kita menjaga Al-Quran adalah dengan kita membacanya dalam sholat kita. Fa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar dzakara. Siapa yang berdiri membaca Al-Quran, yakni dalam sholatnya, fil lail wan nahar, dalam siang atau hari atau siang harinya, maka ia akan terus mengingatnya biidznillah. Wa idza lam yaqum bihi, dan jika dia tidak menegakkannya, tidak membaca dalam sholat-sholatnya, wallahu a'lam, maka dia akan lupa. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengulang-ulang apa yang hendak dihafalnya, yang ketiga menjaganya. Yang keempat, termasuk yang akan membantu seorang menjaga hafalan Quran adalah al-mudarasah. Al-mudarasah ini tadarus, belajar bersama. Yakni ada yang membaca, ada yang menyimak. Nah, tidak dia na'am, yakni apa namanya, percaya diri, yakni tidak mau mencari na'am saudara untuk bisa bermudarasah dengannya. Na'am. Waqad kana Jibril alaihi salam yudarisu Rasulullah, Rasulullah SAW Al-Qur'an. Telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau bermudarasah bersama Jibril pada setiap tahun satu kali. Kecuali pada tahun di mana Rasulullah wafat pada tahun tersebut, maka mudarasah dalam tahun itu berlangsung dalam dua kali. Nah, dan tentunya bermudarasah, belajar bersama di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali keutamaan. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengarkan tentang keutamaan seorang yang berkumpul di dalam masjid Allah dalam rangka membaca kitabullah, baik dia membaca sendiri atau bermudarasah dengan yang lain. Yatadarasunahu bainahum. Bermudarasah di sini disebutkan. Bermudarasah, yakni salah satu membaca, yang satu menirukan, atau masing-masing membaca, ya. Naam. Bermudarasah, belajar bersama di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan yang diperoleh adalah akan turun kepada mereka apa? As-sakinah. Ketenangan, akan diliputi dengan rahmat Allah, akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, akan disebut-sebut namanya di sisi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang bagi lil muslim alla yaghfal an kitabillah. Ya, ini bukan hanya khusus mereka yang telah hafal Quran, tapi yang bagi li kulli muslim. Ya, sepantasnya bagi setiap muslim untuk tidak melalaikan Al-Qur'anul Karim. Wal yaj'al lahu fihi khatmah. Hendaklah setiap muslim punya program untuk bisa mengkhatamkan qiraatul Quran. Ya. Punya program untuk bisa mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an. Waqad kana salafu lahum 'adat. Para sahabat radhiyallahu anhum, salafun salih, mereka memiliki berbagai kebiasaan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang biasa mengkhatamkan, merutinkannya dalam setiap 2 bulan satu kali. Wa minhum man kana yakhtim kulla syahrin marrah. Ada yang mengkhatamkannya dalam sebulan sekali, dan ada yang mengkhatamkan dalam setiap 10 malam, 8 malam. Wa 'anil aktsarina fi kulli sab'i layal. Dan paling banyaknya mereka biasa mengkhatamkan dalam satu pekan, dalam 7 hari. Nas'alullah at-taufiq. Itulah yang paling banyak dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wal afdal an yakhtim al-muslim kulla sab'in. Adalah setiap muslim berupaya untuk bisa mengkhatamkan dalam 1 pekan. Itu yang afdalnya. Itu yang afdalnya, itu yang paling afdal. Karena apa? Karena itulah yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Haitsu kanu yuhazzibunal Qur'an ila sab'ati ahzab. Di mana mereka membagi Al-Qur'an menjadi beberapa hizib, menjadi 7 hizib. Jadi 7 hizib, 7 juz, ya 7 hizib. Sebagaimana disebutkan dalam athar Aus bin Hudzaifah rahimahullah, qala sa'altu ashhab Rasulillah, aku pernah bertanya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, kaifa yuhazzibuna al-Qur'an, bagaimana mereka membagi-bagi Al-Qur'an, yakni bagaimana mereka membaca Al-Qur'an, mengkhatamkannya dan dibagi-bagi dalam apa, pembagian-pembagian. Nah, bagaimana mereka membagi-bagi Al-Qur'an menjadi beberapa hizib. Kata mereka menjawab pertanyaan Aus ibn Hudzaifah, qalu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 Kata mereka, Al-Qur'an biasa kita bagi menjadi 7. Bagian yang pertama itu 3 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Wan Nisa. Yang kedua 5 surat. Ya, itu surat berikutnya. Apa saja? Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Ini hizib yang kedua. Hizib yang ketiga 7. Itu surat. Dari surat apa? Yunus, Hud, Yusuf, Ra'du, Ibrahim, apa lagi? Al-Hijr, An-Nahl. Wa 9. Jadi surat apa? Al-Isra. Sampai surat Al-Furqan. Kemudian 11. Setelah 7, 9, 11. Ya, dari surat apa? Syu'ara, ya, sampai surat Yasin kalau tidak salah. Kemudian 13, ya, dari surat Saffat sampai surat Al-Hujurat. 13, ini hizib yang ke-6. Dan yang tersisa adalah Hizbul Mufassal, adalah hizib yang berisi surat-surat yang disebut dengan Mufassal, dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ini yang paling afdalnya. Rawahu Abu Dawud. Naam. Wa hizbul mufassal min surati Qaf ila akhiril Qur'anil Azim. Naam. Baik. Ini yang paling afdal kata beliau hafizahullah. Tentunya masing-masing kita yang paling pokok adalah bagaimana kita punya program untuk mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim, dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Kata beliau hafizahullah, wan-nasu yakhtalifuna fi hadza. Manusia tentu berbeda-beda dalam hal ini. Faminhum man huwa kathirul ilmi. Di antara mereka tentu ada yang banyak ilmunya. Daqiqul fahmi, sangat dalam pemahamannya. Sari'ul qira'ah, sangat mampu, mahir membaca Al-Quran. Qalilu syughl, sedikit kesibukannya. Fahadha yaqra' minal Qur'an akthar. Maka yang seperti ini biasanya akan mudah membaca Al-Quran dengan porsi yang banyak dalam setiap harinya dibandingkan dengan orang lain yang sedikit ilmunya, yang kurang pemahamannya, yang lamban bacanya, yang banyak kesibukannya. Nah, namun masing-masing seorang muslim yang bagilahu, masing-masing semestinya punya program bagaimana bisa mengkhatamkan qiraatul Quran. Nah, yang berikutnya, yang keenam, yajibu 'alal muslim an yas'a fi ta'allumi ma yaqra. Ini juga yang wajib atas setiap muslim, bukan hanya mereka yang sedang menghafal, tapi setiap muslim. Yajib 'alal muslim an yas'a fi ta'allumi ma yaqra. Wajib untuk berusaha mempelajari ilmu yang dikandung dari ayat yang dibacanya. Yas'a fi ta'allum ma yaqra. Belajar mempelajari ilmu kandungan dari ayat yang dibaca. Hatta yakuna 'ala bayyinah, sehingga dia betul-betul dalam keadaan mengerti, mendapatkan kejelasan dari ayat-ayat Allah, wa fahmin, memahami apa yang sedang dibaca. Sehingga dengan dia paham, dia mengerti maknanya, yahsulu lahu at-tadabbur wal khusyu'. Dia akan bisa mentadabburi dan dia akan bisa khusyuk karenanya. Id laisal maqsud minal Qur'an mujarradu tilawah. Karena Al-Qur'an itu turun bukan semata-mata untuk dibaca lafaz-lafaznya saja. Ya. Thayyib. Tapi tentunya adalah untuk kita tadabburi, agar kita juga darinya dengan tadabbur itu akan mendapatkan kekhusyuan. Orang yang seperti ini, orang yang hanya mau membaca dan membatasi dirinya dengan pokoknya hanya bisa membaca saja, tidak ada usaha untuk bisa memahami atau mengerti kandungan dari Al-Quran, maka Allah Ta'ala, maka ia seperti orang yang telah Allah sebutkan dan dicela oleh Allah Ta'ala, orang-orang Ahlul Kitab yang Allah Ta'ala katakan mereka sebagai ummi. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Di antara Ahlul Kitab ada jenis manusia yang mereka disebut sebagai ummiyun. La ya'lamun al-kitab, tidak tahu kandungan ilmu dari kitab yang ia baca. Illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Yani kata para ulama, yaqra'un al-kitab wa la ya'lamuna fa ma fih. Mau membaca Al-Quran, membaca kitab mereka, namun tidak memahami apa yang dikandungnya, tidak ada upaya untuk bisa memahaminya. Nah, dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan kita dalam Al-Quran Al-Karim untuk kita berupaya memahami Al-Quran, dan ini bukan dalam satu ayat saja. Dalam banyak tempat Allah menyebutkan tentang perintah ini. Nah, dan Nabi SAW ya, telah menerangkan kepada para sahabat tentang makna ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau. Beliau bukan hanya apa? Mengajari lafaznya, namun makna dari apa yang beliau baca SAW itu juga diajarkan makna-maknanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, karena Allah Ta'ala sendiri telah memerintahkan kepada nabinya, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar engkau terangkan kepada manusia Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu untuk mereka. Nah, jadi Nabi SAW bukan hanya apa? Membacakan lafaz-lafaz Al-Quran, namun telah mengajarkan kepada para sahabat makna-makna Al-Quran. وَهَكَدَ التَّابِعُونَ, demikian pula generasi setelah sahabat. التَّابِعُونَ, mereka mengambil ilmu tentang tafsir Al-Quran dari para sahabat. Nah, disebutkan tentang Mujahid, salah seorang ya mufassir dari kalangan tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan, "Arattul mushafa 'ala Ibnu Abbas." Aku telah membaca Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an di hadapan sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. "Uqifuhu 'inda kulli ayah." Aku berhenti dalam setiap ayat, aku berhenti. Wa as'aluhu anha, dan aku tanya kepada Ibnu Abbas di setiap ayat yang aku berhenti padanya tentang apa kandungannya. Sehingga kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fa hasbuka bih." bila ada datang riwayat tentang tafsir dari ayat Allah Azza wa Jal dari Mujahid, maka cukup, cukup itu ya untukmu. Ya, karena beliau rahimahullah telah betul-betul mendalami ilmu tafsir dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi maksud dari keterangan ini adalah bahwa makna kalamullah itu telah diketahui, ya, dan banyak telah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama kita. Nah, walillahil hamd. Dan ketahuilah bahwa semulia-mulia atau seagung-agungnya penafsiran terhadap suatu ayat adalah tafsir yang berupa ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat menafsirkan ayat yang lain, itu adalah tafsir yang paling tinggi derajatnya. Naam. Itu derajat tafsir yang paling tinggi. Sebuah ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Naam. Karena tentu Allah lah yang paling tahu tentang apa yang dikehendaki dari kalamnya. Maka ketika ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang maksud ayat tertentu, maka tentu itulah tafsiran yang paling tinggi derajatnya. Karena dialah yang berbicara. Maka dialah pula yang paling tahu tentang apa yang dimaksudkan dalam firman-Nya. Nah, dan para ulama salaf rahimahumullah, mereka telah memberikan perhatian yang besar tentang ayat-ayat yang menafsiri ayat-ayat yang lainnya dan dibukukan dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita pelajari naam hal-hal tentang hal tersebut. Kemudian tafsir yang berikutnya adalah tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ayat-ayat Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengerti tentang makna kalam Allah Subhanahu wa taala, karena kepada beliaulah Al-Qur'an itu turun dan Nabi telah diperintahkan untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Yang berikutnya adalah apa? Aqwal as-sahabah. Ucapan-ucapan para sahabat, karena merekalah yang mengalami masa turunnya Al-Qur'an dan merekalah yang mengambil langsung tentang makna Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu para tabi'in. Naam. Maka itulah kemudian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Penafsiran atau tafsir Al-Quran telah dibukukan, ya, tinggal kita berupaya untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan di sini perlu kita perhatikan adalah masing-masing dari seorang muslim itu tidak ceroboh, ya, hati-hati di dalam menafsirkan kalamullah. Tidak boleh seorang itu menafsirkan kalamullah tanpa landasan ilmu. Jangan sampai ada yang berani mengatakan tafsir ayat inilah demikian dan demikian tanpa ia mendapatkan naam keterangan tafsir yang jelas dari sahabat, dari tabi'in, ya, atau dari ayat Allah yang lainnya yang dijelaskan dalam tafsir-tafsir para ulama rahimahumullah. Nah, kemudian adalah masing-masing muslim yang telah Allah Ta'ala beri taufik untuk bisa mempelajari makna ayat-ayat Allah, mempelajari tafsirnya, untuk kemudian mengajarkan kepada manusia. Maka ketika seorang dimudahkan untuk belajar dan dimudahkan untuk mengajarkan kepada manusia Al-Quran, baik lafadznya ataupun maknanya, maka ia semoga mendapatkan kemuliaan seperti yang disebutkan dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang keempat, yang ketujuh, wajib atas seorang yang telah mengetahui makna atau kandungan ilmu dari suatu ayat dari Al-Qur'anul Karim untuk mengamalkannya. Wajib atas seorang yang telah mengerti kandungan ilmu dari suatu ayat Al-Qur'anul Karim untuk mengamalkannya. In huwa thamratu hadzal ilm, karena amal itulah buah dari ilmu. Wa huwal maqsudu min inzalil kutub. Dan itulah yang menjadi tujuan turunnya kitab-kitab Allah dan diutusnya Rasul-Rasul Allah untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan. Wa illa fa ilmun bila amal la yanfa'u sahibah. Maka sungguh ilmu yang tidak diamalkan itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Bukan hanya tidak bermanfaat, akan tapi bahkan memberikan mudharah kepadanya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada kita tentang jenis manusia yang dipermisalkan dengan permisalan yang sangat buruk dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu orang yang telah mendapatkan karunia berupa ilmu namun ia tidak mengamalkannya. Allah taala serupakan orang tersebut seperti halnya al-kalb, seekor anjing. Naam, yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Naam. Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Al-A'raf, naam, ayat 175. Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah seorang yang atainahu ayatina, yang kami berikan kepadanya anugerah berupa ilmu, ayat-ayat kami. Fansalakha minha, namun ia tidak mengamalkannya, ia tinggalkan, ia lepaskan dari dirinya. Fa'atba'uhu syaitan, kemudian orang tersebut dikuntit, diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk dari orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah selanjutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata kami kehendaki niscaya dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya itu, dia akan terangkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Namun dia lebih condong kepada dunia ini. Wattaba'a hawah, dan juga memperturutkan hawa nafsunya. Maka kata Allah memberikan permisalan yang demikian buruk kepadanya. Famatsaluhu kamatsalil kalb. Maka contoh atau permisalan orang tersebut adalah seperti seekor apa? Seekor anjing. In tahmil 'alaihi al-hath, engkau bawakan badannya sesuatu yang apa? Mengancam atau menakut-nakutinya. Dalam keadaan seperti itu dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhath, engkau biarkan pun juga demikian keadaannya dalam keadaan menjulurkan lidah. Nah, demikian pula Allah permisalkan seorang yang telah diberi ilmu, ya, berupa Taurat, akan tapi tidak mengamalkannya, adalah seperti himar. Seperti himar yang membawa di atas punggungnya, ya, sekian banyak kitab-kitab. Nah, demikian ikhwati fillah rahimakumullah, ya, kewajiban bagi seorang yang telah mengetahui kandungan suatu ayat, berupayalah untuk beramal dengannya. Dan adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, lebih dari semangat mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Ya. Disebutkan dalam athar dari seorang tabi'i, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Kata beliau, haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna al-Qur'an. Telah menceritakan kepada kami para sahabat yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain, bahwasanya mereka dahulu idza ta'allamu minan nabi 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka dahulu para sahabat ketika mengambil ilmu, mengambil ayat-ayat Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yatajawazuha. Setelah mendapatkan 10 ayat, mereka tidak beralih kepada surat yang lain atau ayat yang lain. Hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka bisa atau mendapatkan ilmu tentang kandungannya. Mempelajari ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat yang mereka telah dapatkan. Wal amal, dan telah mereka amalkan. Qalu, kata mereka, fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Maka kita mempelajari Al-Qur'an, yakni qiraah, lafaz-lafaznya, wal ilma, dan juga kandungannya, wal amal, dan sekaligus kita mengamalkannya. Walihada, oleh karena itu disebutkan bahwa mereka ya, menghabiskan waktu yang cukup lama di dalam menghafalkan satu surat. Ya. Dikatakan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa Ala Imran jalla fi a'yunina. Adalah bila ada di antara kami yang telah mampu menghafalkan Al-Baqarah dan Ali Imran, maka orang itu menjadi tinggi dan mulia di hadapan kami, karena mereka melalui waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan Al-Qur'anul Karim, dan mereka iringi hifzul Qur'an itu dengan apa? Dengan mempelajari kandungannya, sekaligus telah diamalkan pula ilmu yang telah mereka pelajari sebagai kandungan dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Disebutkan pula dalam Muwatta Al-Imam Malik rahimahullah annahu balagha, bahwa telah sampai kepada Imam Malik tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata atau dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya beliau makatha ala suratil Baqarah thamaniya sinina yata'allamuha. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghabiskan waktu selama 8 tahun untuk menyelesaikan hafalan surat Al-Baqarah. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, intinya adalah kita jangan sampai hanya na'am bagaimana bisa membaca saja atau menghafalkannya saja, tetapi hendaklah kita berupaya untuk bisa na'am mengkaji kandungan ilmu dari ayat yang kita baca dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Nah, teringat hadis tentang orang-orang Khawarij yang kata Rasulullah SAW akan muncul suatu kaum yang kalian ya diremehkan ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Salat kalian akan terasa remeh bila dibandingkan salat mereka. Siam kalian juga akan terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak tahu kandungannya. Tidak sampai Al-Quran yang dibaca oleh lisannya itu ya melalui tenggorokannya. Tidak bisa atau tidak memahami dan tidak mengilmui kandungan Al-Quran dengan benar. Maka akibat dari perbuatan itu menyebabkan mereka jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwati fillah, apa yang kita sebutkan tadi dari teladan para salaf, mereka senantiasa berupaya bukan hanya membaca Al-Qur'anul Karim, akan tapi juga berupaya untuk mengilmui dan mengamalkannya sekaligus. Ini beberapa hal yang disebutkan dalam risalah beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwati fillah sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sebagian bisa kita baca. Bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu? Kalau membaca atau melafadzkan ayat-ayat Allah tanpa berwudu, insyaAllah la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tidak disyaratkan untuk seorang itu ketika membaca atau melafadzkan ayat Allah untuk bersuci. Namun para ulama menyebutkan dikecualikan orang yang junub, ya. Orang yang junub la yaqra'ul Qur'an. Orang yang junub yakni naam mengalami ihtilam atau naam junub yang ma'ruf insyaallah la yaqra'ul Qur'an sampai dia naam mensucikan diri dari hadas besarnya. Adapun wanita yang haid, maka boleh tentunya dia membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan naam berhadas besar. Apakah berdosa seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran? Tentunya ia terluput dari kebaikan yang banyak. Nah, bila dia seorang yang memang tidak dimudahkan untuk mendapatkan seorang yang bisa membantu mengajari Al-Quran, tinggal di tempat yang jauh, dia sudah tua renta, tidak bisa menerima lagi pengajaran ilmu tentang baca tulis Al-Quran, mungkin dia punya uzur. Namun kita yang hidup di tengah-tengah salafiyin, ya, di tengah-tengah majelis ilmu, ya, tentunya adalah aib untuk kita tidak bisa membaca Al-Quran, yakni tidak ada upaya untuk bisa membaca Al-Quran. Naam, akan terluput dari khairan kathir, dari kebaikan yang banyak, al-khair al-kathir. Apa saja bacaan di Al-Quran untuk meruqyah? Naam, wallahu a'lam bissawab, semua ayat-ayat Allah Azza wa Jal bisa untuk dijadikan sebagai bacaan untuk meruqyah. Naam, terkhusus al-mu'awwidzat, al-fatihah, ya, karena disebut sebagai apa? Ayat ruqyah. Al-mu'awwidzat seperti yaitu surat al-ikhlas, juga al-falaq, wan-nas, wallahu a'lam. Bagaimana pandangan Ustadz tentang rekaman atau kaset murotal? Ya, kaset murotal yang beredar di tengah-tengah kita, bila kita ingin pelajari, hendaklah kita memilih bacaan yang baik, ya, bacaan atau qiraah yang tidak ada takalluf. Ya, di antara beberapa qari yang sebagian ulama menganjurkan untuk kita pelajari qiraahnya, kita dengar syarit atau rekamannya, seperti rekaman murattal dari Muhammad Siddiq Al-Minshawi, ya, Mahmud Khalil Al-Fusari. Nah, dari sisi bacaan mungkin bisa kita ambil faedahnya. Ini di antaranya, dan mungkin masih banyak, wallahu a'lam. Mana yang lebih utama antara membaca Al-Quran dengan pelan, tartil, dan berusaha mengetahui maknanya? Dengan membaca Al-Quran, tartil tapi tidak mengetahui maknanya. Ya, tentu lebih utama yang membaca tartil disertai dengan tadabbur. Ya. Bolehkah kita membaca Al-Quran atau memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci atau berhadas kecil? Nah, dalam hal ini setahu saya memang ada khilaf di antara para ulama. Yang saya yakini wajib untuk seorang itu ketika memegang mushaf, ya, untuk bersuci dari hadas kecil dan besar. Nah, demikian, wallahu a'lam. Adapun wanita yang haid, maka adalah dia menggunakan pelapis pada tangannya, ya, untuk menyentuh mushaf. Lain halnya tadi yang pertama ditanyakan, membaca lafad-lafad Al-Quran, maka tidak disyaratkan untuk bersuci. Nah, kecuali orang yang junub, maka la yaqra Al-Quran. Adapun memegang mushaf atau membaca dari mushaf dengan memegang mushaf, maka para ulama mewajibkan untuk kita bersuci dari hadas besar dan kecil. Apa itu sanad qiraatul Quran? Bagaimana cara kita mendapat sanad? Nah, sebagaimana dalam periwayatan hadis, ya, hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya dari kutubul hadis, maka yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut itu adalah hadis dari Rasulullah SAW yang sampai kepada penulis kitab dengan melalui apa? Melalui sanad, ya. melalui sanad, ya, melalui perawi-perawi dari generasi yang dari generasi ke generasi menyambungkan antara penulis kitab tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula Al-Qur'anul Karim, ya, pun juga sampai kepada kita dengan melalui apa? Sanad. Dan sanad-sanad yang sampai kepada kita yang berlaku dan dipraktikkan adalah sanad yang mutawatir. Sanad yang apa? Mutawatir di setiap apa? Tabaqah generasi itu, ya, adalah sejumlah orang yang jumlahnya banyak, ya. Nah. Baik. Dan riwayat Al-Qur'anul Karim yang sampai sekarang ini terjaga, ya, sampai sekarang ini terjaga itu ada 10 riwayat, ya. Ada 10 jalan yang dikatakan mutawatir. Ya, 10 jalan. Nah, ini dari apa? Dari apa namanya? Dari penulis kitab tertentu yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat tersebut sampai kepada Rasulullah ada sanad-sanadnya, yaitu yang terjaga sampai sekarang ada 10 riwayat. Ya. Di antaranya adalah riwayat yang sampai kepada, ya, Hafs an Asim, ya, dan terus bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jadi apa yang kita baca, yang kita biasa dengarkan itu adalah Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melalui atau yang diriwayatkan bacaan tersebut melalui, ya, imam tadi, Imam Hafiz dari gurunya Asim dan seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing riwayat itu sedikit banyak ada perbedaan cara membaca. Namun semuanya adalah membaca dengan apa? Dengan rasem mushaf yang sama. Jadi kalau kita misalkan bandingkan, ya, riwayat satu dengan yang lainnya, dari sisi tulisannya akan sama. Dan sebagian besar atau semuanya, hampir semuanya sama. Mungkin perbedaan dalam teknik membaca, ya. Yang satu membaca dengan membuka, misalkan wabuha, yang satu dibaca dengan mengimalahkan wabuhe, ya. Seperti itu perbedaan-perbedaannya. Bagaimana cara kita mendapat sanad, ya, mendapatkan sanad Al-Quran? Biasanya melalui apa? Melalui sebuah halaqah, ya, halaqah ijazah, dan berguru kepada seorang guru yang juga memiliki sanad, ya. Biasanya dipersyaratkan untuk dia memiliki apa, hafalan yang selesai dari Al-Quran, kemudian dia menyetorkannya atau membacakan kepada guru tersebut dari awal sampai akhir, ya, sampai kemudian, yakni, dinyatakan bahwa bacaan ia telah sempurna, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh guru tersebut, dan terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa Ustaz, ana sudah berumur dan sampai sekarang belum bisa membaca Al-Qur'an. Apakah ana masih berkewajiban untuk belajar membaca Al-Qur'an? Naam. Baik. Kalau tadi disebutkan nukilan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang menghafal Al-Qur'an, maka al-qadrul wajib, ya, yang wajib untuk dia miliki adalah hafalan-hafalan yang terkait dengan apa yang dibutuhkan dalam ibadahnya. Naam. Demikian pula wallahu alam dalam hal ini, ya, ketika dia apa namanya wajib untuk apa membaca tertentu, membaca sebagian ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya, yang terkait dengan ibadahnya dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan dia belajar membaca, maka belajar tersebut adalah wajib untuknya wallahu a'lam bishawab. Naam. Ini mungkin sebagian dari pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, banyak pertanyaan yang ini apa namanya intinya adalah apa namanya terkait dengan keadaan yang mungkin kita alami bersama. Ya. Kita punya hafalan, tapi banyak yang kita lupakan atau terlupakan dari kita. Kemudian turun semangat kita dalam memurojaahnya. Ya. Ini semua adalah kekurangan tentunya yang ada pada masing-masing kita. Naam. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memudahkan kita untuk bisa nah menjaga semangat kita dalam membaca Al-Quran, ya. Kemudian nah memurojaah Al-Quranul Karim sehingga apa yang telah kita hafal itu betul-betul bermanfaat dan terus ada pada diri kita. Nah, ini diantara yang bisa kita bacakan dan apa yang benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang salah dan keliru minni wa minasyaitan wa astaghfirullaha al-azim wallahu a'lamu bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.